كثيرا ونعلمكم فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Jemaatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu di ayat yang ke-19 dan setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakunun 'alaihi ibada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an tegak melaksanakan salat, hampir-hampir saja mereka semuanya berkerumun meliputi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan bacaan-bacaan beliau. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada, katakan wahai Rasul kepada mereka. Innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya memanggil, berdoa, menyuruh Rabbku semata, tidak yang lainnya. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Kul inni la yujirani minallahi ahadun aw kul inni la amliku lakum darran wala rashada. Katakan wahai Rasul kepada mereka, la amliku lakum darra wa la rashada, bahwa la asbiru, aku tidak mampu menolak dari kalian mudarat, dan aku tidak bisa mendatangkan untuk kalian kemanfaatan. Baik. Wala rasyada, di petunjuk atau kebaikan. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan, mengajak, menasihati, mengingatkan umat. Adapun masalah musibah yang menimpa atau kebaikan yang Allah berikan, itu bukan di tangan Rasul alaihissalatu wassalam, tapi dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La amliku lakum darra wa la rashada. Qul inni la yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada. Jangankan kalian untuk aku bantu, untuk aku bela, baik, selamatkan dari malapetaka, aku sendiri, bahkan aku sendiri, la yujirani minallahi ahad, seandainya aku di adab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa membela. Baik. Seandainya aku dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa membela, tidak akan ada yang bisa menolong. Wala najida min dunihi multahada, dan aku tidak bisa memiliki sesuatu untuk menjadi pelindung dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu. apalagi aku membantu kalian, menolong kalian, sesuatu yang tidak mungkin. Illa balagham minallahi wa risalati. Yang ada yang mampu untuk aku lakukan dan memang ini adalah tugas adalah menyampaikan risalah. Illa balagham minallahi wa risalati. Kecuali menyampaikan risalah. Menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi beban yang Allah bebankan untuk disampaikan, aku sampaikan kepada kalian. Risalah yang disampaikan, aku sampaikan. Ini tugas Rasul. Baik. Dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik. Para Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan syariat dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga umat, setiap umat juga dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka menyikapi Rasul yang diutus kepada mereka. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin. Niscaya kami akan tanyai manusia-manusia yang dikirim, diutus kepada mereka rasul-rasul. Bagaimana mereka menyikapi rasul ini? Wala nas'alannal mursalin, dan kami pun akan bertanya kepada para rasul. Apakah mereka telah menyampaikan risalah itu? Baik. Dimintai pertanggungjawaban semuanya. Illa balagam minallahi wa risalatih. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermaksiat kepada Rasulnya, berpaling dari agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا, maka untuknya neraka jahannam, خَالِدِينَ فِيهَا, kekal dia di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan untuk keluar dan lari dari api neraka. Sampai kapan? Tidak ada sampai-sampai kapannya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Masya Allah. Inilah yang menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan tentang masalah kekekalan inilah sesuatu yang sangat mengerikan. Jika sekiranya dari seseorang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ditetapkan oleh Allah untuk dia tinggal dalam neraka dalam tempo waktu yang panjang, mungkin masih ada harapan akan datang suatu saat dia akan keluar dari api neraka. Ima dengan syafaat, wa ima dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Akan ada suatu saat dia keluar dari api neraka. Tapi kalau sudah dinyatakan bahwa dia kekal abadi di dalamnya, ini yang sangat-sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Ini sangat yang suatu yang sangat menakutkan kita. La haula wa quwwata illa billah. Oleh karena itu, perkara tauhid inilah yang menentukan seseorang dia kekal dalam api neraka atau tidak. Perkara tauhid. Baik. Seseorang selama dia masih bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amalan apapun dari maksiat yang dia lakukan, kalau tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi dengan ketauhidannya, maka dia akan dibebaskan nanti suatu saat dari api neraka. Baik. Dibebaskan dari api neraka di suatu saat. Allahul musta'an. Tapi kalau tidak bertauhid, maka kekekalan ditetapkan atasnya. Khuludun fala maut. Kekekalan tanpa ada kematian. Masya Allah. Sesuatu yang sangat menakutkan. Hatta idza ra'u ma yu'aduna fa sa'lamuna man adha'afu nasiran wa aqallu 'adada. Maka ketika orang-orang musyrikin telah melihat, menyaksikan adab Allah Subhanahu wa taala, baik, imma di dunia ini, imma di hari akhirat. Hatta idza ra'u ma yu'adu, ketika mereka melihat apa yang Allah telah janjikan kepada mereka dari siksaan di dunia dan dari akhirat, fa sa'lamuna man adha'afu nasira wa aqallu 'adada. Baik. Maka dia pun akan melihat dan memastikan siapa gerangan yang paling lemah, pertolongan atau pembelanya, dan paling sedikit pasukannya. Masya Allah. Artinya, apa yang dimiliki oleh seseorang maka tidak akan mendapatkan kemanfaatan padanya. Baik, harta benda yang dulunya mungkin di dunia dia banyak memilikinya, yang mungkin dengan harta itu banyak menyelesaikan permasalahannya, dia pakai ini harta untuk urusan ini, urusan itu. Baik, barakallahu fikum. Banyak keluarganya yang membelanya, baik, kerabatnya yang menyokongnya, sahabat-sahabatnya yang berpihak padanya. Baik, di hari akhirat tidak akan ada manfaat untuknya. Jangankan masalah seperti kehidupan akhirat, bencana saja, baik, kalau merata di atas muka bumi ini, barakallahu fikum, satu wilayah, maka orang tidak lagi berpikir tentang saudaranya. Yang dia pikir bagaimana dia selamat. Agar. Masya Allah. Hatta idza ra'u ma yu'aduna fa sa'lamuna man adha'afu nasira wa aqallu 'adada, dan paling sedikit jumlahnya, paling sedikit pasukannya. Ini barakallahu fikum nasihat untuk kita. Bahwa Rasul sendiri tidak bisa, ada yang membelanya seandainya Allah mengadabnya. Seandainya, kira-kira seandainya. Karena di sini katakan, kul inni la yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Tidak ada yang bisa membela aku dan tidak ada sesuatu yang bisa aku tempati untuk berlindung dari adab Allah Subhanahu wa taala, sehingga seandainya adab itu ditimpakan kepadaku, apalagi membela orang lain. Apalagi membela orang lain, sesuatu yang tidak mungkin. Jadi tugas para rasul adalah menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan minta persaksiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kayfa idza ji'na min kulli ummati bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, bagaimana jika sekiranya kami datangkan untuk setiap umat saksi-saksi? Wajibnya bika Allah ulai syahid, dan kami datangkan engkau untuk mereka ini sebagai saksi. Baik. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana penerimaan mereka? La haula wa quwwata illa billah. Jadi Rasul tidak ada di tangan mereka masalah azab, masalah kemanfaatan. Masya Allah, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dipastikan bahwa siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berpaling dari agama ini, tidak mau tunduk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk yang neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kekal ya ma'ruf abadan, selama-lamanya. Tapi yang tak berujung. Baik. khalidina fiha abada. Maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah modal terbesar yang semestinya seorang hamba bawa masuk ke alam akhir. Baik, supaya dia tidak kekal dalam api neraka seandainya dia dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para teman-teman.